Last hot music. Jangan menyerah, tetap bahagia yang utama. Yeah, yeah. Nyong Ari and the Chorus and my brother Yandi, listen.